Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ma ba'd. Ma'asyar al-ikhwah wal-akhawat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ini insyaAllah kita akan melanjutkan ders pelajaran pada kitab Ma Hiya Salafiyyah karya Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala. Namun sebelum itu ada satu hal yang penting untuk disampaikan, yaitu terkait adab atau pula dikatakan kebiasaan dalam menghargai, menghormati ketika lewat di depan orang lain atau di sampingnya atau ketika melangkahi. Tanbihnya adalah bahwasannya jangan sampai kita menundukkan badan kita, menundukkan kepala, menundukkan badan, yang itu mirip dengan rukuk dan sujud. Mirip dengan rukuk dan sujud. Nah, karena yang seperti ini itu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Rukuk dan sujud itu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita peruntukkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita harus menghormati orang lain. Kalau perlu kita tidak melangkahi mereka, pundak-pundak mereka. Tapi kalaupun terpaksa, jangan sampai terjadi sikap menundukkan badan, menundukkan kepala karena kita menghormati dia, karena kita tidak enak dengannya, atau karena kebiasaan adat istiadat kita. Nggih. Misalnya ini. Atau nunduk badannya sampai gini. Nah. Sampai bahkan rukuk dia sambil jalan. Ini ghulu. Ya, berlebihan. Cukup kita artinya minta maaf, afwan, melewat, atau mungkin kalau mungkin jubah kita mengganggu ketika lewat, maka dirapikan jubahnya baru lewat. Nah, tidak perlu apa untuk menundukkan badan kita. Karena itu sikap menghormati yang ghulu kepada makhluk. Ini mungkin yang perlu ditanbih karena sifatnya penting dan sudah beberapa waktu sebenarnya ingin disampaikan, cuman karena kelupaan terus. Maka baru sekarang bisa disampaikan. Nuwasil insyaallah dari sana kita melanjutkan pelajaran kita. Masih pada fadhail atau juga manaqib, sikap mengikuti manhaj salaf. Terakhir kita sampai pada poin keenam. Apa poin keenam yang bisa menyebutkan? Poin terakhir kita dari kelas Aliyah. Diminta dari kelas Aliyah yang menjawab. Apa poin terakhir? Faedah, keutamaan mengikuti as-salafiyah. Menujib. Naam. Ahsan tabarakallahu fik. Mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Dalilnya apa? Masih kelas yang sama. Menujib. Dalilnya apa? La had usir. Tarik. Mad dalil. Naam. Belakangnya. Bisur'ah ajib. Naam. Thumma wa nahsyuruhu. Ahsan tabarakallahu fik. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Naam. Sampai di situ. Qala hafizahullahu ta'ala. Berkata Syekh hafizahullahu ta'ala, fal mutamassiku biha mu'ridun am muttabi'. Orang yang berpegang teguh dengan salafiyah, apakah termasuk orang yang mu'rid, yang berpaling, ataukah orang yang mengikuti? Kalau orang yang berpaling, maka balasannya apa? Lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, dunianya maupun akhiratnya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dia dalam kondisi di hari kiamat buta. Qala al-mutamassiku muttabi'un ghayra mu'rid. Yang berpegang teguh bukan termasuk orang yang berpaling. Justru dia termasuk orang yang mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa dzakirun li rabbih. Dia adalah orang yang berzikir kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Muttabi'un li nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berpegang teguh dengan salafiyah, dia orang yang berzikir kepada Allah, ingat Allah Subhanahu wa taala, sekaligus dia mengikuti Rasulnya alaihi salatu wassalam. Yang berusaha tadi mengikuti manhaj salaf, maka hakikatnya dia telah berzikir kepada Allah, sedang berzikir kepada Allah, ingat Allah Subhanahu wa taala, dan mengikuti sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Karena yang menurunkan ini semua syariat adalah Allah Subhanahu wa taala. Lidza fa huwa mau'udun bin na'imil muqim. Oleh karena inilah, oleh karena mereka berzikir kepada Allah dan mengikuti Rasulnya alaihi salatu wassalam dengan berpegang teguh dengan as-salafiyah, mereka mendapatkan janji dengan na'im al-muqim, kenikmatan yang kekal. wal ajril amim, dengan pahala yang besar, pahala yang besar. Qala ta'ala tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalika al-fawzul 'adzim. Itulah batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang taat kepada Allah, begitu pula Rasulnya alaihi salatu wassalam, balasannya apa? Yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Dia, Allah akan masukkan dia ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Dan sangat banyak yang seperti ini, dalil yang menunjukkan balasan bagi mereka-mereka yang mengikuti jalan Rasulnya alaihi salatu wassalam dan juga jalannya salaful ummah. Wadzalikal fawzul azim, dan itulah yang dinamakan kemenangan yang besar. Dalil yang pertama bahwasanya mereka akan mendapatkan kenikmatan yang kekal lagi besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam An-Nisa 159. Allah mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apabila kalian berselisih, in tanaza'tum, jika kalian berselisih, pertikai, fi syai'in, pada sebuah permasalahan, sebuah urusan, sebuah hal, farudduhu ila Allahi war rasul, maka kembalikanlah urusannya kepada Allah dan Rasulnya. Karena kenapa? Semua kemaslahatan yang ada ini telah Allah berikan jalannya, begitu pula Rasulnya alaihi salatu wassalam. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika memang kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini senada dengan sebuah ayat yang mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Naam. Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kalian sebuah tauladan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir, perjumpaan yang penuh dengan keridhaan. Senada. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in dan seterusnya sampai wal yaumil akhir, Allah mengatakan dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih baik dan lebih bagus akibatnya, lebih bagus akhirnya. Naam. Merekalah orang-orang yang Allah janjikan keridhaan darinya dan juga surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya Asy-Syaikh hafizahullah ta'ala akan menukilkan ucapan Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala Qala al-Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullahu taala fi risalati at-Tabukiyah. Siapa namanya Ibnu al-Qayyim? Kelas 3. Ibnu al-Qayyim rahimahullah. Jibril. Muhammad bin Abi Bakar, ahsan tabarakallahu fik. Muhammad bin Abi Bakar. Fi ta'liqihi 'ala al-ayah as-sabiqah. Beliau mengucapkan kalimatnya ketika menta'liq, memberi penjelasan tentang ayat tersebut. Fa in tanaza'tum, kata beliau rahimahullah, dalla hadza ala anna ta'atallahi wa ta'atar rasul sallallahu alaihi wasallam wa tahkimallahi wa rasulihi huwa sababus sa'adati 'ajilan wa ajilah. Dalil tersebut menunjukkan bahwasannya mentaati Allah dan mentaati Rasulnya alaihi salatu wassalam dan berhukum kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam adalah sebab kebahagiaan ajilan wa ajilan, di dunia maupun di akhirat. Sebab orang itu bahagia dunia maupun akhiratnya apa? Taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wa man tadabbara al-'alama wash-shurura wal-waqi'a fihi 'alima anna kulla sharrin fil 'alami sababuhu mukhalafatur rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau rahimahullah, barang siapa yang mentadabburi, memperhatikan, mempelajari alam semesta dan berbagai kejelekan yang terjadi padanya, apakah itu gempa bumi, apakah itu air bah, apakah itu longsor, apakah itu petir, apakah itu yang lainnya dari kejadian-kejadian alam, ataukah yang terjadi pada diri kita, gundah gulana, ataukah terjadinya percekcokan antara teman kita, keluarga. Barang siapa yang memperhatikan kejelekan yang terjadi di alam semesta ini, semua kita di sini alam. Ya. Kita, ana, antum, benda-benda yang ada, bumi dan seisinya dinamakan alam. Naam. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa kullu ma siwallahi alam. Dan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala maka itu adalah alam. Kejelekan yang terjadi itu, barang siapa yang memikirkannya, memperhatikannya, dia akan mengetahui bahwasannya setiap kejelekan yang ada di alam tersebut sebabnya adalah menyelisihi Nabi Muhammad SAW. Entah dia lalai dalam ibadahnya, entah dia menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, larangannya, tidak mengerjakan kewajibannya. Hatinya ghaflah misalkan. Dan berbagai mukhalafah yang lainnya. Wal khuruju an ta'atihi. Begitu pula keluar dari ketaatannya, berbuat kefasikan. Wa kullu khairin fil 'alami sababuhu ta'atun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dan segala kebaikan yang terjadi di alam semesta ini keberkahan, kemakmuran, keadilan, keamanan. Ya. Sebabnya adalah mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وَكَذَلِكَ شُرُورُ الْآخِرَةِ وَآلَامُهَا وَعَذَابُهَا إِنَّمَا هُوَ مِنْ مُوجِبَاتِ مُخَالَفَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Begitu pula kejelekan-kejelekan di akhirat pun seperti itu, sama perihnya, pedihnya, azab, neraka di akhirat. Bahkan sebelum di neraka, di alam kubur. Sebabnya karena apa? Mendapat azab menyelisihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang mengatakan datangnya dua malaikat kemudian bertanya kepada mayit tentang tiga perkara. Yang kufur, yang munafik akan menjawab apa? Ha ha la adri. Ha ha la adri. Kata ha ha, dia mau menjawab tapi enggak bisa. Terhalangi oleh amalannya. Ucapan dia yang dia hafal-hafal Rabbi Allah wa dinil Islam wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di lisan saja. Amalannya mendustakan ucapannya, kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di akhir jawabannya apa? Sami'tun nas yaqulu syai'an faqultu. Aku mendengar manusia begini begini begini, berbuat seperti ini seperti ini seperti ini, mengatakan seperti ini seperti ini seperti ini, aku pun mengikutinya. Maka di sini kembali lagi pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu. Punya prinsip dalam beramal, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu kita bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tergantung dosanya. Azab mereka-mereka yang Allah azab tergantung dari dosa-dosanya. Banyak dosanya, maka semakin besar azabnya, semakin besar siksaannya. Yang demikian itu disebabkan mukhalafatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah, fa'ada syarrud dunya wal akhirati ila mukhalafatir rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma yatarattabu alaihi. Maka kembalinya kejelekan dunia maupun akhirat itu kembali kepada sikap menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan segala hal yang berkaitan dengannya. Maka kalau mendapat sebuah musibah, kembali ingat muhasabah, apa yang sudah saya perbuat. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan ini karena kelalaian saya. Jangan-jangan karena ini mukhalafah saya. Qala wa falau anna an-nasa ata'u ar-rasul sallallahu alaihi wasallam haqqa ta'atihi lam yakun fil ardi syarrun qat. Seandainya manusia itu mentaati Rasulnya alaihi salatu wassalam dengan sebenar-benarnya ketaatan, betul-betul taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan main-main, ya, betul-betul dia orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yakun fil ardi syarrun qat. Enggak akan ada di muka bumi ini kejelekan apapun. Yang namanya gempa bumi, yang namanya ini, kata orang yang katanya pergeseran ini, pergeseran itu, ya. Yang karenanya angin ini, angin itu. Yang karenanya ada lain sebagainya, berlebihan dalam hal ini menyebabkan orang lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa intinya? Mukhalafah, penyelisihan. Wa hadza kama annahu ma'lumun fi syururi al-'amati wal masa'ibil waqi'ati fil ard. Yang seperti ini sebagaimana diketahui, telah diketahui bersama tentang kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan yang umum terjadi, begitu pula musibah-musibah yang terjadi di muka bumi ini. Fakadzalika huwa fis syarri wal alam wal gham alladhi yusibul 'abda fi nafsihi. Kalau tadi diketahui bersama kejadian-kejadian yang terjadi di gunung, air, lautan. Nah, kata beliau rahimahullah, begitu pula kejelekan, keburukan, sakit yang terjadi, gundah gulana yang menimpa seorang hamba pada jiwanya. Lagi sedih, lagi gundah gulana, tiba-tiba gundah. Enggak tahu dia sebabnya apa. Tahu-tahu gelisah saja. Ada apa enggak ada? Ada. Tahu-tahu enggak tahu gerundel hatinya. Padahal enggak ada apa-apa, enggak ada masalah apa-apa yang terjadi. Atau mungkin sumpek, ya. Ini pun karena mukhalafah yang terjadi. Fa innama huwa bisabab mukhalafati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu pun karena sebab mukhalafatur rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa li anna ta'atahu hiya al-hisn alladhi man dakhalahu kana min al-aminin. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, karena ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hisnul benteng, ya, yang apabila seseorang memasukinya maka dia menjadi orang yang aman. Wal kahful ladzi man laja ilaihi kana minan najin. Begitu pula gua yang apabila mereka kembali kepadanya, masuk kepadanya, maka dia menjadi orang yang selamat. Ashabul Kahfi, yang lari membawa agamanya, keimanannya, ya. Kemudian Allah tidurkan mereka selamat dari kondisi masyarakatnya. Fa'ulima anna syurura dunya wal akhirah innama sababuhul jahlu bima jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal khuruju anhu. Maka diketahui dari sini bahwasannya segala kejelekan dunia maupun akhirat, segala keburukan, segala musibah, segala madarat dunia maupun akhirat, sebabnya adalah al-jahlu, bodoh. Jahil akan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mentaatinya. Bagaimana mau mentaati? Tidak tahu. Di sini pentingnya belajar. Alhamdulillah fasilitas sangat banyak terlebih di zaman ini, luar biasa. Gak bisa hadir ke majelis difasilitasi dengan internet. Tapi ternyata internet pun banyak melalaikan manusia. Karena adanya internet, enggak hadir ke majelis taklim. Enggak hadir ke masjid. Karena apa? Internet. Ada internet. Padahal apa? Keutamaan sangat banyak dalam majelis ilmu. Toh kalaupun enggak tahu, enggak paham pelajaran misalkan, juga mendapatkan keutamaan yang sangat banyak. Diliputi malaikat, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada makhluk-makhluk yang terdekat padanya. Bahkan didoakan maghfirah baginya. Begitu pula terlebih di antara maghrib dan isya. Nah, yang ini merupakan penghapus dosa dan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala wa hadza burhanun qati'un 'ala annahu la najata lil 'abdi wa la sa'adah illa bil ijtihadi fi ma'rifati ma jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'ilman wal qiyam bihi 'amalan. Dari sini bukti yang mantap bahwasannya tidak ada keberhasilan, tidak ada kebahagiaan bagi seorang hamba, ya, kebahagiaan di sini dunia maupun akhirat, bagi seorang hamba kecuali dengan berijtihad, bersungguh-sungguh. Fi ma'rifati ma jaa bihi an-nabi, dalam mengilmui, mengetahui apa-apa yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mempelajari sunnah beliau alaihi salatu wassalam, wal qiyami bihi, dan melaksanakannya dalam praktek amal. Ilmu dan amal. Belajar dan beramal. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. Maka barang siapa yang berjihad, bermujahadah, bersungguh-sungguh, fina, di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjuki dia jalan-jalan menuju kami. Semua itu punya sebab. Orang mau berbahagia, orang mau berhasil, itu punya jalan-jalannya, punya sebab padanya. Nah, qala hafizahullah, berkata Syekh hafizahullah ta'ala, lakin hahuna tanbihun likulli nabihin wa tadhkirun wa dhikra tanfa'ul mu'minin. Namun di sini terdapat sebuah tanbih bagi orang yang berfikir. Begitu pula sekaligus pengingat dan peringatan. Yang namanya peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Kata beliau hafizahullahu ta'ala, laisa kullu man idda'a salafiyyah sadiqun fi da'wah. Tidak semua orang yang mengaku-ngaku mengikuti manhaj salaf jujur dalam pengakuannya. Enggak semua orang yang mengaku mengikuti manhaj salaf, yang mengatakan dirinya salafi, kemudian dia jujur dalam pengakuannya, betul-betul sebagai seorang salafi. Enggak semuanya seperti itu. Wa hadza ayyuhal ahibbah laisa min at-tahjir. Yang seperti ini bukan untuk apa? Membuat keras sebuah permasalahan atau membuat gawat. Tidak. Kalla wallah, bal la budda min al-bayyinati ala hadhihi ad-da'wa. Naam. Bahkan orang yang mengaku mengikuti manhaj salaf, saya salafi, saya mengikuti manhaj salaf, manhajnya para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, harus mendatangkan bukti atas pengakuannya. Kamu katanya salafi, mana buktinya? Kamu katanya mengikuti sahabat, mana buktinya? Min al-amal bima tadullu alaihi hadhihi al-kalimah al-'azimah asy-syarifah. Ya. Dengan apa buktinya? Amalan. Dengan praktek yang menunjukkan akan hal itu. Tunjukkan bahwasanya amalan kita amalannya para salaf, amalannya para sahabat, amalannya tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para ulama setelah mereka. Tunjukkanlah bahwasanya kita betul-betul pengikut salaf. Mengikuti salaf berarti mengikuti mereka dalam akhlak, adab, dalam talabul ilmnya, dalam beramalnya, dalam semangatnya, dalam ibadahnya, dalam tauhidnya, dalam berakidahnya. Naam. Min luzumil jadda sawiyah. Dengan cara apa? Pula mengikuti jalan yang lurus, yang lempeng, yang tegak. As-siratal mustaqim, sunnah. Idh naqra wa nasma' man yantasibu ila salafiyyah zuran wa buhtanan. Karena kita mendengar, melihat atau membaca orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada salafiyah zuran wa buhtanan, dengan dusta, berbohong. Saya salafi, bohong ternyata pengakuannya. Dan nanti akan dibawakan ucapan al-imam al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Mengaku mengikuti salaf tapi berkawannya enggak punya aturan. Mengaku mengikuti para sahabat a'immah yang ada, dalam hal prinsip mereka bermudah-mudahan berteman sama ya orang yang mengatakan Allah di mana-mana, yang kufur dalam al-asma wa sifat. Begitu pula orang-orang yang bermanhaj Khawarij, menentang pemerintah yang sah, berkeyakinan halalnya darah pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin. Naam. Wa huwa 'ala an-naqid mimma minha tariqatan wa manhajan usulan wa furu'an. Padahal dia berlawanan dari kata as-salafiyah itu sendiri. Baik tariqahnya, manhajnya, metodenya, pokok-pokok beragamanya, usul furu'nya, cabang-cabangnya pun seperti itu. Wa minal ajaib, termasuk hal yang mengherankan, itlaqatu ba'dil affakin jumlatan minal asma'il mudallilah al-musyawihah lihadal ismi syarif. Termasuk hal yang mengherankan pula adanya pemutlakan penamaan-penamaan sebagian pendusta yang mereka memutlakkan as-salafiyah kepada nama-nama yang menyesatkan dan merusak. Merusak nama yang mulia ini, as-salafiyah. Nama yang mulia ini kemudian mereka gunakan untuk hal-hal kepentingan mereka. Nah, seperti apa? As-salafiyah al-jihadiyah. Salafiyah jihadiyah. Salafiyah jihadiyah. Ini seperti pergerakannya Harakiyin, Ikhwanul Muslimin. Wasalafiyah al-ilmiyah. Ada juga nama salafiyah ilmiyah. Ada juga wal jama'ah salafiyah lidda'wah wal qital. Jama'ah salafiyah untuk berdakwah dan bertempur, berperang. Sak macamnya ya. Ada juga manhajnya sufi. Ya. Tapi nama pondoknya apa? Salafiyah. Wa halumma jarra fi siyaqin khalfa rasmi ahli al-ahwa'i wal bid'ah hadza al-qudza bil qudza. Dan seterusnya seperti itu. Naam, terus terbawa di belakang nama ahli bid'ah, ahli ahwa', sehelai demi sehelai. Artinya mereka apa? Dengan itu ingin merangkul, ingin merenggut kaum muslimin. Ini loh, kita juga salafi ya. Ini jadi penamaan tidak menunjukkan mereka orang yang di atas manhaj salaf. Lihat amalannya. Lihat amalannya. Ahlu sunnah wal jamaah bukan orang yang senang ikhtilat, bercampur baur dengan wanita ajnabiyah, terlebih dalam dakwahnya, dalam pendidikannya, dalam sekolahnya. Tidak bermudah-mudahan, tasahul. Ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang lain biiznillah taala. Sebelum kita akhiri, ada informasi bahwa insyaallah mulai besok siang ada daras khas bagi musyrifin, musyrifin dan juga musyrifat di Banat. Mulai besok insyaallah ada daras khas bagi musyrifin dan musyrifat yang dibanat sana. Musyrifin di sini di Masjid Banin, kemudian daras akan disalurkan suaranya ke Banat untuk didengarkan oleh para musyrifat. Demikian insyaallah informasi yang ada, lebih kurang ana mohon maaf. Wa astaghfirullah wa atubu ilaihi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.